بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, baik itu yang zahir maupun yang batin. Terkhusus lagi pada kesempatan kali ini, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa memakmurkan masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan majelis ilmu. Sebagaimana pula kita bersyukur kepadanya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa melangkahkan kaki-kaki ini ke majelis ilmu. Walaupun ada penghalang berupa hujan atau hal-hal yang lain, yang mana sebagian saudara-saudara kita tidak bisa menghadirinya, maka hendaknya ini merupakan hal yang kita syukuri dan kita ingat sebagai nikmat yang agung. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu akidah dari akidah Ahli Sunnati wal Jamaah berkaitan dengan azab kubur yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hal-hal yang wajib diimani oleh setiap mukmin setelah kematiannya. Pertama kali yang dialami oleh seorang mukmin atau setiap orang bahkan setelah dikuburkan, apa? Abdul Hamid, yang pertama kali adalah dhammatul qabr, yaitu himpitan kubur. Himpitan kubur ini menimpa siapa? Semua orang kecuali para nabi dan rasul yang saleh, apalagi yang toleh, semuanya akan merasakan himpitan kubur ini, dikecualikan para anbiya war rasul, yang menunjukkan bahwasanya himpitan kubur juga menimpa orang-orang saleh yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa sahabat siapa yang dia termasuk sahabat yang utama. Datang berita bahwasanya dia penghuni surga dalam keadaan dia masih di dunia, tapi mengalami himpitan kubur. Siapa namanya Abu Hizam? Sahabatnya siapa? Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad, yang ketika beliau meninggal, arsy sampai bergetar. Namun dalam keadaan demikian, beliau tetap mengalami himpitan kubur sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah himpitan kubur, yang akan dialami adalah fitnatul qabr. fitnatul qabr ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat. Malaikat siapa dan siapa? Apa duha? Baik, Munkar dan Nakir. Yang bertanya tentang tiga hal pokok. Yang pertanyaan ini juga diajukan kepada umat ini maupun umat terdahulu. Dan dikecualikan darinya empat golongan saja. Siapa yang dikecualikan tersebut? Yang tidak mengalami fitnatul qabr. Jadi tidak ditanya di kubur. Siapa yang ingat? Pertama, para anbiya jelas. Nah, para anbiya tidak akan ditanya. Kenapa? Karena pertanyaannya berkaitan dengan para nabi, keimanan umat terhadap nabinya. Maka tentunya para nabi tidak akan ditanya tentang itu. Kemudian yang kedua, apa? Para syuhada. Nah, para syuhada. Karena Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya cukup dengan berkelebatnya pedang di atas kepala-kepala mereka itu sebagai ujian. Sudah diuji ketika di dunia. Di mana mereka bersabar berada di medan perang tidak lari. Kemudian yang ketiga, murabit fi sabilillah, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, para siddiqin. Walaupun mengenai para siddiqin ini tidak kita dapati nas yang sharih ikhwan menyebutkan mereka dikecualikan, tapi berdasarkan kias aulawi, kalau para syuhada dan para murabit saja tidak mengalami fitnatul qabr, maka terlebih lagi para siddiqun yang kedudukannya lebih utama daripada syuhada. Kemudian setelah fitnatul qabr ini, maka masing-masing akan mendapatkan nikmat ataupun azab sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Yang tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan kepada kita semua ketika menjalani ujian tersebut, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari azabul kubur. Dan pada pertemuan malam hari ini, ikhwan fillah, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan keimanan terhadap al-haud. Qala al-imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal-imanu bi-haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ذرع ناقته. Pada kalimat ini Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan secara ringkas kepada kita semua ikhwan fillah bahwasanya di antara aqidah ahli sunnati wal jamaah yaitu beriman tentang adanya haud. Yang dimaksud dengan haud ikhwan fillah yaitu telaga dalam bahasa kita secara mudahnya. Naam. Yang dalam istilah yang dimaksud dengan haud adalah al-ma' al-mujtama' al-madhkuru fil ahadith annahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah, yaitu air yang terkumpul yang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, yang itu adalah diperuntukkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Makanya di sini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala katakan wal imanu bihaudhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan haud, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang telaga tersebut akhwani fillah telah datang banyak sekali hadis mencapai tingkatan mutawatir. Yang hadis-hadis tentangnya telah dikumpulkan oleh para imam. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim mencapai bid'un wa thalathuna sahabiyan. Mencapai 30 sekian sahabat. Jadi 30 lebih sahabat yang meriwayatkan tentang adanya telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis yang sifatnya seperti ini yang dikatakan dengan hadis mutawatir, maka tidak akan mungkin para sahabat yang begitu banyak mereka apa bersepakat untuk dusta. Oleh karena itulah hadis yang mencapai tingkatan mutawatir itu memiliki tingkatan kekuatan yang sangat. Nah, tingkatan kekuatan yang sangat yang tidak pantas bagi seorang mukmin meragukan tentang keabsahannya. Dan haud ikhwani fillah yang kita imani tersebut saat ini sudah tercipta sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah Ibnu Amir dalam Sahihain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallah la anzuru ila haudhil an." Sungguhnya aku akan menunggu kalian di telaga tersebut dan aku akan menjadi saksi atas kalian, dan sungguhnya aku demi Allah sungguh saat ini melihat kepada haudku. Ini menunjukkan bahwasanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tercipta. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan saat itu ketika berada di hadapan para sahabat radhiyallahu alaihim, beliau apa? Mengatakannya sambil melihat kepada haud beliau. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan tentang letak haud Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar beliau, atau bahwasanya mimbar beliau itu di atas haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari si letak berarti sangat erat kaitannya dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudhi." Tempat antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, adalah taman dari taman-taman surga. Yang saat ini dikenal dengan raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Nah, yang manusia setiap ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sangat berkeinginan untuk bisa masuk ke raudhah. Karena hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhon raudhatun min riyadil jannah." Adalah taman dari taman-taman surga. Kemudian Nabi katakan, "Wa mimbari ala haudhi," dan mimbarku di atas haudku. Ini menunjukkan bahwasanya haud telah ada dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perkara yang seperti ini akhwani fillah tidak perlu kita bertanya bagaimana-bagaimananya. Cukup kita beriman dengan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkara gaib, perkara yang kewajiban kita adalah mengimaninya walaupun saat ini tidak melihatnya. Dan Nabi SAW telah sifati haud beliau tersebut akhwani fillah dengan sifat yang sangat detail. Di antaranya dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haudhi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu athyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama' man shariba minha fala yadhma'u abada." Pada hadis ini terkumpul beberapa sifat untuk haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, haudni masiratu syahrin. Haudku itu, naam, panjangnya sejarah perjalanan satu bulan. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan bahwasanya antara panjang dan lebarnya sama. Berarti panjangnya perjalanan satu bulan, lebarnya juga perjalanan satu bulan. Ini sifat yang pertama. Dan kalau kita perhatikan, akhwani fillah, hadis-hadis tentang penetapan haud, Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat ketika menjelaskan tentang luasnya haud ini dengan ungkapan yang berbeda-beda. Naam, dengan ungkapan yang berbeda-beda. Terkadang beliau ungkapkan, "Inna qadra haudhi kama baina Aylah wa Sana'a min al-Yaman." Yaitu luasnya haudku, naam, seperti jarak antara negeri Aylah sampai Sana'a. Dan terkadang juga menyebutkan tempat-tempat yang lain sesuai dengan tempat yang dipahami oleh para sahabat yang diajak bicara. Yang intinya adalah untuk menggambarkan betapa luasnya haud tersebut. Naam, betapa luasnya haud tersebut. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang berbeda-beda lafadznya ini tidak dikatakan saling bertentangan. Kenapa? Karena datang dari riwayat yang berbeda-beda dan pada kisah yang berbeda-beda juga. Tidak dalam satu waktu. Makanya dikumpulkan dari riwayat-riwayat tersebut, intinya bahwasanya Nabi SAW ingin menggambarkan kepada para sahabat dengan hal yang dipahami oleh mereka bahwa haud beliau itu sangat luas. Dan sifat yang paling pokok dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya bentuknya berarti persegi. Yaitu antara panjang dan lebarnya sama sejarak perjalanan satu bulan. Sifat yang kedua, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Sifat yang ketiga, warihuhu athyabu minal misk. Dan baunya lebih harum daripada misik. Minyak wangi yang paling harum. Yang mungkin untuk saat ini, akhwani fillah, kita untuk mendapatkan yang asli sangat sulit. Kenapa? Karena misik itu asalnya adalah dari darah kijang. Ya, dari darah kijang. Adapun misik-misik yang ada saat ini paling ya misik-misik buatan. Nah, untuk air dari haud tersebut, dari telaga Nabi SAW itu, dari sisi baunya lebih harum daripada minyak wangi misik. Wakizanuhu kanujumis sama. Sifat yang keempat, gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Dari sisi jumlahnya, juga mungkin dari sisi berkilat-kilatnya. Naam, menunjukkan banyak sekali gelas-gelas yang sudah disediakan di telaga Nabi SAW untuk umat beliau yang melewatinya tinggal meminum darinya. Sifat yang berikutnya, man syariba minha fala yadhma'u abada. Siapa saja yang minum dari telaga tersebut tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Subhanallah. Satu kali tegukan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah tidak akan pernah merasakan lagi rasa haus selama-lamanya. Naam, maka ini adalah air yang mubarak. Air yang diberkahi, bagaimana tidak? Satu teguk yang diminum dari situ menghilangkan dahaga selama-lamanya. Naam. Air yang diberkahi, padanya kebaikan yang banyak. Mungkin seorang akan bertanya-tanya terus, kalau sudah masuk surga, apa mereka tidak minum? Kalau sudah tidak haus, apakah di surga berarti tidak minum, Pak Anas? Oh, enggak haus. Nah, saya minumnya manusia di surga, akhwani fillah, tidak harus karena haus. Karena apa? Mereka minum untuk bernikmat-nikmat. Minum untuk bernikmat-nikmat. Sebagaimana kita di dunia terkadang tidak haus saja, ada minuman lezat, minumlah. Disuguhi lagi minuman yang lain yang lezat, minum lagi. Demikian pula keadaan manusia di surga. Nah, telah hilang rasa haus dengan satu kali minum dari telaga haud. Yang dari telaga Nabi SAW. Dan bila si hamba tadi masuk ke dalam surga, tetap tidak akan merasakan haus. Hanya saja mereka akan makan dan minum sesuai dengan keinginannya sebagai bentuk apa? Bernikmat-nikmat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sana. Sifat berikutnya dari haud ini akhwani fillah, yaitu dari sisi rasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan bahwasanya ma'uhu ahla minal asal. Bahwasanya air dari telaga tersebut ahla minal asal, yaitu lebih manis daripada madu. Sebagaimana dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ini 6 sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang haud beliau. Kemudian dalam hadis yang lain beliau menyebutkan tentang asal dari air tersebut, yaitu dalam hadis Tauban yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita bahwasanya asal dari air haud tersebut yaitu dari kautsar yang ada di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Tauban, yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min dhahab wal akhar min warik. Menyemburkan air ke telaga tersebut 2 saluran yang berasal dari surga, salah satunya saluran terbuat dari emas dan yang lainnya terbuat dari perak. Jadi ada saluran dari surga yang mengalirkan air dari telaga Kautsar atau dari sungai Kautsar ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di luar surga. Oleh karena itulah pada sebagian hadis terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan dengan Kautsar. Kenapa? Karena sumber air dari haud tersebut berasal dari mana? Dari Kautsar yang ada di dalam surga. Dengan adanya 2 saluran tersebut yang mengalirkan air dari dalam surga menuju ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini kita ketahui juga ikhwan fillah bahwasanya haud letaknya di luar surga. Dan terjadi khilaf manusia ketika melewati haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah melewati tahapan mizan, demikian pula tahapan sirat, ataukah sebelum itu semua? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala tegaskan bahwasanya yang rajih bahwasanya haud akan dilewati oleh manusia sebelum mereka melewati tahapan mizan maupun sirat. Sehingga ketika mereka telah beranjak dari arasatil qiyamah, dari padang mahsyar, di saat mereka saat itu sangat haus setelah berdiri begitu lama dengan keringat masing-masing dan matahari yang didekatkan dengan jarak 1 mil, masing-masing merasakan panas dan merasakan kepayahan di situ. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana semua manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing merasakan kesusahan dan kepayahan. Dan tentunya di antara yang paling berat saat itu adalah rasa haus. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari tahapan qiyam, tahapan berdiri di padang mahsyar, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keputusan, maka mereka kemudian beranjak ke haud sebelum ke tahapan mizan. Jadi disitulah mereka akan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah merasakan haus yang sangat, sehingga itu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan berkaitan dengan haud ini, ikhwani fillah, yaitu adanya kaum dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah hampir meminum dari telaga tersebut tapi kemudian diusir oleh para malaikat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Demikian pula dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaridanna 'alayya nasun min ashabi al-haud hatta 'araftuhum ukhtulijuduni fa aqulu ashabi fa yaqulu la tadri ma ahdathu ba'da." Sungguh akan melewatiku manusia dari kalangan sahabat-sahabatku, melewatiku di haud, sampai tatkala aku telah mengenal mereka, ternyata mereka dijauhkan dariku, diusir. Maka aku katakan mereka adalah sahabat-sahabatku. Maka dijawab, sungguh engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelahmu. Maka hadis ini dalil yang sangat jelas adanya kaum yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalil yang sangat jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat tidak mengetahui perkara yang gaib. Bahkan tentang keadaan sebagian orang yang beliau kenal, ternyata setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad, beliau tidak mengetahuinya. Sebagaimana dalam hadis yang lain ditegaskan bahwasanya mereka ini murtad, keluar dari Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, yaitu dalam riwayat Abi Hurairah di Sahihain, "Innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak innahum murtaddu ala adbarihimul qahtara." Sungguhnya engkau tidak memiliki ilmu dengan apa-apa yang mereka ada-adakan setelahmu, sungguhnya mereka itu telah murtad kembali ke belakang mereka. Kembali ke belakang menuju kepada agama kekufuran setelah mereka dimuliakan dengan Islam. Dan telah kita ketahui, ikhwani fillah, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak kaum yang murtad dari mereka-mereka yang baru masuk ke dalam Islam, yang belum kokoh keislamannya, belum kokoh keimanannya, sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai dinamakan hari tersebut dengan Yaumur Riddah, hari kemurtadan. Yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kekokohan beliau, dan keilmuan beliau, memerangi mereka-mereka yang murtad tersebut. Dari sini kita katakan bahwasanya di antara golongan yang sangat jelas mereka akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang murtad. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang membuat kebid'ahan-kebid'ahan di dalam agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Dan al-ihdath ini sifatnya umum, ikhwan. Ihdath fitin, mengadakan perkara yang baru di dalam agama, itulah kebid'ahan. Sehingga ahlil bid'ah, mereka adalah termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa meminum dari telaga tersebut. Demikian juga masuk dalam keumuman kata ihdath akhwani fillah, yaitu mereka-mereka yang membuat kejahatan. Membuat kejahatan di muka bumi. Berbuat kemaksiatan-kemaksiatan secara terang-terangan. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan di antara sifat mereka-mereka yang terusir dari haud adalah orang-orang dari kalangan penjilat, penjilat penguasa yang mengikuti kedustaan para penguasa dan mengusungnya, membela mereka walaupun mereka berbuat kezaliman. Ini juga terancam untuk tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Ka' bin Ujrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara? Faman dakhala 'alaihim fasaddaqahum bikadhibihim wa'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu." Dengarkanlah. Apakah kalian telah mendengar bahwasanya akan ada setelahku para umara, yaitu para penguasa-penguasa yang berbuat zalim? Maka siapa saja yang masuk kepada mereka, masuk ke pintu-pintu penguasa, kemudian membenarkan kedustaan-kedustaan mereka dan menolong kezaliman mereka, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golongan. Walastu minhu, dan aku juga tidak termasuk darinya. Walaysa biwaridin alayya al-haud, dan dia tidak akan melewati telagaku. Tidak akan bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ancaman yang keras, akhwani fillah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa-siapa yang menjadi penjilat para penguasa. Oleh karena itulah dulu para salaf kita, mereka dan berusaha untuk menjauh dari pintu-pintu para penguasa. Kenapa? Karena berat. Berat tanggungannya. Kenapa? Karena harus mengingkari kemungkaran yang dilihat. Dan harus mengingkari kezaliman yang dilihat. Dan kebanyakan manusia tidak mampu untuk menunaikan itu. Kalau sudah di hadapan penguasa, mengingkari berat. Paling bisanya mengingkari dalam hati. Itu mungkin sehari, dua hari, tiga hari. Dengan banyaknya pemberian-pemberian yang masuk, akhirnya lama-kelamaan menjadi ridho. Lama-lama menjadi ridho. Dengan kezaliman, ridho dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Maka keselamatan hati, ikhwani fillah, dan keselamatan agama tidak ada bandingannya. Oleh karena itulah Nabi SAW bimbingkan setelahnya Kata beliau, "Wa man lam yadkhul 'alaihim wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim wa lam yusaddiqhum bi kadhibihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'alayyal haud." Dan siapa saja yang tidak masuk kepada para penguasa dan tidak membantu kedzaliman-kedzaliman mereka serta tidak membenarkan kedustaan-kedustaan mereka, maka dia termasuk dariku dan aku termasuk darinya, dan dia akan melewati telaga. Oleh karena itulah khanifillah, ketika seorang hamba terselamatkan dari perkara ini, maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebagian salaf mereka ketika dicari oleh para penguasa, padahal saat itu penguasa dalam keadaan baik, dicari untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim, nah, dicari untuk menjadi pengajar anak-anaknya, mereka berusaha untuk menjauh karena khawatir fitnah yang banyak memakan korban ini, demi menjaga keselamatan agamanya. Dan pada zaman sekarang kebalikannya, manusia berupaya untuk mendekat kepada para penguasa demi bisa mendapatkan sedikit dari perkara duniawi, walaupun harus mengorbankan agamanya, wal'iyadzubillah. Dan yang seperti ini terancam. Terancam untuk tidak apa? Tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ikhwan, dalam kitab beliau At-Tadhkirah, sebagai kesimpulan dari golongan-golongan yang tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Fakullu man irtadda 'an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah walam ya'dhan bihi Allah fa huwa minal matrudin 'anil haud al-mub'adin 'anhu." Siapa saja atau setiap orang yang dia murtad dari agama Allah atau mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama ini yang tidak Allah ridai dan tidak Allah izinkan, maka dia termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjauhkan darinya. Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum kal khawarij ala ikhtilafi firaqiha. Dan yang paling keras terusirnya yaitu golongan yang menyelisih jamaah kaum muslimin dan menyelisih jalan mereka seperti orang-orang khawarij bersama dengan berbagai macam jenisnya, tingkatan-tingkatan khawarij, pecahan-pecahannya, demikian pula rawafid, demikian pula mu'tazilah. Fahaulai kulluhum mubaddilun, mereka semua ini adalah orang-orang yang mengubah-ubah agama. Ini ahlul bid'ah wal ahwa. Dan selain itu juga karena mereka tidak beriman. Orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah, mereka di antara golongan yang tidak beriman tentang adanya haud. Makanya di antara tujuan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala sebutkan ini adalah untuk membantah golongan tersebut yang tidak beriman tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas yang tidak beriman untuk tidak bisa meminum darinya. Kemudian kata beliau, "Wa kadzalika dzalamah al-musrifuna fil jauri wal dzulm." Demikian pula orang-orang zalim yang berlebih-lebihan dalam kejahatan dan kedzalimannya. "Wa tatmisil haqqi wa qatli ahli," dan juga dalam meredupkan dan mematikan cahaya kebenaran serta membunuhi para pengusung kebenaran. Ini masuk dalam deretan orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'linuna fil kaba'ir, al-mustakhfuna bil ma'asi, dan orang-orang yang secara terang-terangan melakukan dosa-dosa besar. Naam. Dan orang-orang yang meremehkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini juga terancam tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhkan dari golongan-golongan tersebut. Di antara sebab utamanya akhwani fillah untuk bisa selamat, dan yaitu dengan memurnikan ittiba' terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan keikhlasan dalam beragama dan memurnikan ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu bi'idznillah tabaraka wa taala seorang akan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu dijanjikan bagi umat beliau yang memang betul-betul mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah dan pengampunannya dengan ittiba, sebagaimana pula dengannya seorang akan bisa minum dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kalimatnya tadi mengatakan, walikulli nabiyyin haud, dan setiap nabi memiliki haud. Untuk perkara ini akhwani fillah, memang telah datang beberapa riwayat yang menetapkan bahwasanya likulli nabiyyin haud, setiap nabi itu memiliki haud. Akan tetapi semua riwayat-riwayat tersebut tidak kosong dari kelemahan. Dan riwayat yang paling bagus adalah dari jalan Mursal Hasan Al-Basri. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya riwayat Mursal Hasan Al-Basri ini adalah riwayat mursal yang paling lemah. Ad'aful marasil, mursal yang paling lemah adalah mursalnya Hasan Al-Basri. Naam, oleh karena itulah dalam perkara ini, apakah setiap nabi itu memiliki haud, kita katakan wallahu a'lam. Dan itu adalah perkara ghaib yang kita tidak bisa menetapkannya kecuali dengan dalil yang sahih, sebagaimana pula kita tidak meniadakannya kecuali dengan dalil yang sahih pula. Dan itu adalah perkara ghaib, maka kita tidak menetapkannya, tidak pula kita apa? Meniadakannya. Sehingga kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Naam. Kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Tapi yang jelas, naam, yang datang dalam dalil yang banyak, bahwasanya yang menjadi salah satu keutamaan Nabi kita Muhammad SAW adalah bahwasanya beliau memiliki haud dengan sifat yang sangat naam detail, yang beliau SAW sebutkan kepada kita dan telah kita bahas tadi. Sebagaimana pula beliau diberi Al-Kautsar. Dalam ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar ini merupakan kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, sebuah sungai ikhwan, naam, yang ada di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat tersebut dan membacakan kepada para sahabat, kemudian mengatakan adadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jal 'alaihi khairun katsir. Sungguhnya itu adalah sungai yang telah dijanjikan oleh Rabbku kepadaku dan padanya kebaikan yang banyak. Naam. Jadi Al-Kautsar nahar. Nah, suatu sungai yang ada di surga, nah, yang diperuntukkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kelanjutan hadis ini, huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dan itu adalah haud yang umatku akan melewatinya. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya haud yang ada di luar surga disebut juga dengan Kautsar. Kenapa? Karena memang asal dari apa? Dari air telaga tersebut, dari Kautsar yang ada di surga. Nah, jadi berkaitan dengan apakah setiap nabi memiliki haud, maka kita katakan wallahu ta'ala alam. Karena dalil yang menetapkan tentang hal tersebut derajat yang dhaif. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, illa salih an-nabi. Kecuali salih, yaitu Nabi Salih alaihi salam. Beliau kata Imam Al-Barbahari tidak memiliki haud. Kenapa? Fa inna haudahu dar'u naqatih. Karena sungguhnya haud yang diberikan kepada beliau adalah apa? Adalah puting susu dari untanya. Dimana puting susu untanya tersebut bisa mencukupi apa? Umat beliau secara keseluruhan, sebagaimana dalam kisah Nabiullah Saleh. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau seekor unta betina. Naam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan peraturan kepada kaum Nabi Saleh bahwasanya mereka semua bisa meminum dari air susu unta tersebut sehari, dan untuk besoknya mereka apa? Mereka harus menahan diri. Jadi selang-seling. Dan cukup untuk semua umat Nabiullah Saleh. Nah, makanya dikatakan di sini haudnya Nabi Saleh itu sudah digantikan dengan enam puting susu unta tersebut. Cuma ikhwani fillah, riwayat ini datang dengan apa? Dengan sanad yang maudhu', derajatnya maudhu', yaitu hadis yang palsu. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam maudhu'at. Jadi, derajatnya palsu, tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Makanya dari ketiga kalimat yang dipaparkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam bab ini, ikhwan, yang jelas kita yakini adalah kalimat yang pertama, yaitu al-iman bihaudi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Adapun poin kedua tentang penetapan bahwasanya setiap nabi memiliki haud, maka kita tidak bisa untuk menetapkannya karena dalilnya lemah. Demikian pula bahwasanya haudnya Nabi Saleh adalah puting susu dari unta beliau, ini juga kita tidak bisa menetapkannya. Naam, karena riwayatnya maudhu'. Tapi yang jelas bahwasanya memang di antara mukjizat Nabiullah Saleh adalah apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau seekor unta betina dengan air susu yang bisa mencukupi seluruh umat beliau. Naam. Tayyib. Mungkin ini beberapa pokok-pokok akidah di sunnati wal jamaah ikhwani fillah berkaitan dengan haud yang kita imani, karena banyaknya riwayat tentang hal tersebut. Dan itulah adab setiap mukmin. Di antara adab seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah yaitu al-iman bi khabari, dan juga adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan khabar-khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan sedikit pun, walaupun kita belum melihatnya. Karena inilah pembeda antara orang beriman dengan yang tidak. Keimanan itu diuji akhwani fillah ketika seorang hamba harus meyakini perkara yang belum dilihat. Nah, kalau seandainya semua itu baru diyakini kalau sudah melihat, sudah nyata di depan mata, maka tidak akan ada perbedaan antara mukmin dan kafir. Penguji keimanan akhwani fillah yaitu dengan perkara-perkara yang gaib. Maka yang diantara sifat pokok orang-orang yang bertakwa yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Sehingga kapan saja datang berita dari Allah atau berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahih, maka kewajiban kita adalah untuk beriman dengan sepenuh keyakinan. Dengan sepenuh keyakinan. Perhatikan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq kepada beliau mencapai tingkatan yang sedemikian tinggi dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab utamanya adalah karena kekokohan iman beliau dan keyakinan beliau yang sangat terhadap berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan sedikit. Makanya sampai-sampai beliau dikenali dengan As-Siddiq. As-Siddiq. Naam. Dan beliau orang yang pertama kali ketika ditanya tentang peristiwa Isra Mi'raj, apakah percaya atau tidak, maka beliau mengatakan, aku percaya dengan hal yang lebih dahsyat dari itu, apalagi dan berkaitan dengan Isra Mi'raj. Tidak ada keraguan sedikit. Naam. Inilah keimanan. Inilah keimanan, inilah keyakinan yang harus senantiasa dari hari ke hari akhwani fillah kita pupuk. Dan kita pupuk. Karena dengan keimanan yang kokoh, yang kemudian terwujud dengan amalan saleh yang bagus, seorang akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yatihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Siapa saja datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan dia telah beramal saleh, maka baginya derajat-derajat yang tinggi. Apa itu jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itu surga 'adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang senantiasa berupaya untuk membersihkan dirinya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk dari hamba-hamba yang dimuliakan tersebut. Nasallallahu taufik wa sadad. Walhamdulillahi rabbil alamin.